Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab yang kelima, bab bayani arkanil Islam wa da'aimihil idham, yang telah kita baca satu hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam bab ini, yaitu hadis yang masyhur yang merupakan salah satu hadis pokok di dalam syariat Islam. Itu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang sekiannya setiap muslim terkhusus lagi talabatul ilm menghafalnya walaupun tidak dengan sanad. Baik. Faman hafizahu falyaqra. Walau biduni sanad. Nah, barakallahu fikum. Kita ambil dulu ikhwan dua riwayat mutaba'at yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala sambil merujuk apa yang telah kita ambil pada pertemuan yang lalu. Qala al-Imam Muslim rahimahullah haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adz al-Ambari Sikatun Hafid, termasuk Burima Muslim yang beliau banyak mengambil darinya. Qala haddathana Abi Mu'ad bin Mu'ad Al-Ambari Abu Al-Muthanna Al-Basri Sikatun Mutqin. Qala haddathana Asim. Sebelumnya belum. Tayyib. Yang riwayat Sahal bin Uthman belum? Tayyib. Kita baca itu dulu. Qala wa haddathana Sahal bin Uthman al-Askari. Ahadul Huffaz, tapi dikatakan lahu gharaib. Dia memiliki hal-hal yang aneh, riwayat-riwayat yang aneh. Dan ini disebutkan oleh para imam khanifillah untuk seorang berhati-hati kapan saja Sahal bin Uthman al-Askari ini meriwayatkan satu hadis kok menyelisihi perawi-perawi thiqat yang lain, maka kemungkinan besar itu termasuk dari gharaib yang dia bawakan. Sehingga dengan itu dilemahkan. Qala haddathana Yahya ibn Zakaria ibn Abi Zaidah. Thiqatun mutqin, termasuk deretan perawi yang mengambil dari A'mash rahimahullah ta'ala. Dan termasuk di antara rujukan utama di negeri Kufah. Qal haddatsana Sa'd ibn Tariq Qala haddatsani Sa'd ibn Ubaidah As-Sulami, sama seperti yang depan. Baik. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bunya al-Islam 'ala khamsin, 'ala ay yu'badallah wa yughfara bima dunah. Wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadhan. Pada riwayat yang kedua ini, ikhwani fillah, terdapat faedah penting berkaitan dengan apa? Dengan penegasan makna syahadah dan makna tauhid. Ya, pada riwayat pertama, ala an yuwahhadallah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala ditauhidkan. Dan pada riwayat kedua ditafsirkan apa itu tauhid. Karena tauhid yang diinginkan, ikhwani fillah, dalam rukun Islam bukan hanya sekedar mengakui bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, bukan. Bukan hanya sekedar mengakui bahwasanya Allah satu-satunya pengatur jagat raya, bukan. Tapi yang dimaksudkan dengan tauhid, yang para rasul menyeru umatnya untuk menegakkannya dan dijadikan sebagai rukun Islam dalam agama kita, tafsirnya adalah ayyu'badallah wa yughfara bima dunah. Makanya ditandai, terutama yang di matan, riwayat tambahan ini ditandai sendiri, sehingga ketika murojaah ambil riwayat pokok An Ibn Umar bunyal Islam ala khamsah, terus nanti baru wa fi riwayatin ala ayyu'badallah wa yughfara bima dunah, ketika membaca ala ayyuwahhadallah bunyal Islam ala khamsatin ala ayyuwahhadallah wa fi riwayah ala ayyu'badallah wa yughfara bima dunah. Nah, ini caranya untuk apa? Mengambil faedah dari riwayat-riwayat yang banyak. Bahwasanya makna ditauhidkan ya Allah yaitu diibadai Allah subhanahu wa ta'ala dan selain Allah dikufuri. Dengan kata lain, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah dan meninggalkan semua sekutu-sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat tauhid yang diserukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah jelas sangat salah seseorang yang memaknakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Sisi salahnya apa? Endak arif. Seorang memaknakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kesalahannya dari si fakta dan makna. Dari si fakta, ikhwan, banyak sekali Tuhan-Tuhan selain Allah yang diibadai, tapi Tuhan-Tuhan yang batil. Nah, masing-masing agama memiliki Tuhannya, sehingga Tuhan-Tuhan itu banyak, bukan hanya Allah. Cuman ada Tuhan yang batil dan hanya satu yang hak. Paham? Demikian pula dari sini kita tahu batilnya mereka memaknakan dan menjadikan tujuan dakwah dengan la ilaha illallah, yang penting mengakui bahwasanya Allah itu pencipta kita sebagaimana yang diserukan oleh orang-orang ahli filsafat. Mereka membuat teori yang begitu banyak, ujung-ujungnya hanya keyakinan bahwasanya Allah itu satu-satunya zat yang maha pencipta. Nah, kalau untuk itu saja, orang-orang musyrikin dulu sudah meyakininya. Tidak perlu repot-repot. Makanya ikhwan riwayat ini penting untuk ditambahkan ketika kita membaca hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma buniyal Islamu ala khamsin. Ala ayyu'badallah wa yu'fara bima dunah. Inilah makna tauhid yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tafsirkan dalam riwayat ini. Yang hal tersebut diketahui oleh orang-orang musyrikin Quraisy saat itu. Ketika Nabi menyuruh qulu la ilaha illallah, katakan oleh kalian la ilaha illallah, mereka enggan dan mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini mau menjadikan sesembahan yang banyak menjadi satu saja? Sungguh ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Naam. Adapun yang lainnya sama, wa iqamis shalah wa itaiz zakah, cuman dari sisi urutan saja di sini Abdullah bin Umar meriwayatkan dengan riwayat yang kedua wa hajjil bait wa shaumi ramadan, dengan mengedepankan haji dari puasa Ramadan. Dan telah kita singgung pada pertemuan yang lalu di mana Abdullah bin Umar mengingkari pada riwayat yang pertama, namun kritikan orang yang mendengar riwayat beliau. Namun dikarenakan apa? Dikarenakan memang beliau saat itu ingin meriwayatkan dengan riwayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan puasa dulu baru haji. Jadi terkadang disebutkan haji terlebih dahulu, terkadang disebutkan puasa terlebih dahulu. Taib. Riwayat yang ketiga, qala al-Imam Muslim rahimahullah, hadatsana Ubaidullah bin Mu'adz. قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه عبد الله بن معاذ العنبري. Bapaknya juga telah disebutkan tadi, Mu'adz bin Mu'adz Al-Anbari. Kedua-duanya thiqah. Dan yang demikian ini ikhwanifillah tentunya merupakan kebahagiaan yang besar, di mana orang tua dia ahli ilmi, alim, kemudian dari keturunannya juga apa? Keluar alim. Karena tidak mesti. Nah, orang tuanya ulama, kemudian ada dari anak keturunan yang menjadi ulama. Karena terkadang tidak dikaruniai anak laki-laki misalnya, hanya dikaruniai anak perempuan. Seperti Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, beliau tidak memiliki putra, tidak memiliki anak laki-laki. Nah, makanya dulu katanya sering menghibur diri beliau ketika di majelisnya, antum abna'i, kalian semua yaitu anak-anak laki-lakiku, yaitu para apa? Para murid-murid beliau. Naam. Dan di sini salah satu contoh akhwan dari Imam Mu'adz bin Mu'adz Al-Anbari rahimahullah, Abul Musanna, seorang thiqatun mutqin, putranya juga seorang thiqatun hafiz. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Yang tentunya kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan memiliki penerus-penerus yang apa? Yang bagus, yang saleh, yang bisa memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sebaik-baik perkara yang diperjuangkan, akhwan. Nah, sebaik-baik hal yang dipersiapkan, yaitu bagaimana kita mempersiapkan bisa mewujudkan anak-anak yang soleh. Karena hakikatnya itulah simpanan yang terus-menerus akan bermanfaat bagi kita walaupun kita sudah di liang kubur. Istighfar yang terus mengalir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang seorang laki-laki yang terheran-heran, kenapa kok derajatnya terus naik di surga? Padahal dia sudah meninggal, tidak beramal. Kemudian dicap istighfari waladikalak, dengan sebab istighfar, dengan sebab permintaan ampun untukmu dari anakmu. Jadi sangat bermanfaat akhwan, seorang mendoakan orang tuanya yang telah meninggal. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini sangat bermanfaat bagi mereka-mereka yang telah wafat. Naam. Makanya yang sudah memiliki orang tua yang telah wafat, jangan sampai lalai mendoakan agar Allah mengampuni mereka. Kemudian qala haddatsana Asim, beliau adalah Asim ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar ibn al-Khattab al-Umari, berarti apa? Asim bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah, cucu buyut canggah dalam bahasa Jawanya. Nah, sayyid cucu tingkat apa? Tingkat tiga dari Abdullah bin Umar. Ini juga keluarga ilmu, meriwayatkan dari ayahnya. Nah, kemudian kakek-kakeknya adalah ahlul ilmi, Abdullah bin Umar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sendiri. An abihi, meriwayatkan dari bapaknya. Qala Abdullah, Abdullah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Untuk riwayat ini jelas juga ikhwan bahwasanya makna tauhid adalah bab persaksian dari seorang hamba, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul, mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah, dan mempersaksikan bahwasanya Muhammad itu abduhu wa rasuluh, Muhammad adalah hamba Allah. Yang makna hamba ikhwan, abdun la yu'bad, yaitu hamba berarti tidak boleh diserahkan kepadanya ibadah. Tidak boleh kita mengibadahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rasuluh, dan beliau adalah utusan Allah, berarti rasulun la yukadzab. Seorang rasul berarti tidak boleh kita dustakan, tapi kita wajib mentaati dan tunduk kepada perintah-perintah beliau. Wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan, sama untuk riwayat ini dari sisi faedah. Nah, kemudian riwayat yang keempat, qala al-imam Muslim rahimahullah wa haddathani ibn Numair qala haddathana abi qala haddathana Hanzalah qala sami'tu Ikrimah ibnu Khalid yuhadditsu Thawusan. Dalam riwayat ini datang dari apa? Dari Ibnu Numair, maksudnya Muhammad bin Abdullah bin Numair Al-Hamdani yang telah disebutkan di depan dalam ayat pertama. Nah, qala haddatsana abi, qala haddatsana Handalah. Handalah ini yang baru. Handalah yaitu Handalah bin Abi Sufyan bin Abdurrahman bin Sufwan bin Umayyah Al-Jumahi thiqatun hujjah. Nah, karena saking thiqahnya akhwan, para imah biasanya kalau menyebutkan beliau diulang kathiqahannya, seperti dihikayatkan dari Waqi' rahimahullah. Bahwasanya Waqi', ya kana Waqi' idza ata ala hadithihi qala haddatsana Handalah ibnu Abi Sufyan wa kana thiqatan thiqah. Waqi' dulu kalau sampai pada hadis riwayat Handalah ini mengatakan haddatsana Handalah ibnu Abi Sufyan, dan adalah beliau seorang thiqah, menunjukkan kekuatan hafalan dan terpercayanya dalam periwayatan. Naam. Dan beliau termasuk perawi para musannifin, yaitu ahlul hadis, pengarang-pengarang hadis ahlu sunan, kecuali Imam Bukhari dan Abu Dawud. Keduanya tidak mengambil dari Handalah rahimahullah ta'ala. Qala sami'tu Ikrimah ibn Khalid ibn al-As al-Makki, seorang thiqah juga, seorang tabi'i rahimahullah, selain mengambil riwayat dari bapaknya juga mengambil dari Abi Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan yang lainnya. Dan di sini yuhadditsu Thawusan. Ya, sami'tu Ikrimah Ibnu Khalid yuhadditsu Thawusan. Aku mendengar Ikrimah Ibnu Khalid menyampaikan hadis kepada Thawus. Anna rajulan qala li Abdullah ibn Umar. Bahwasanya seorang laki-laki mengatakan kepada Abdullah ibn Umar, ala taghzu, tidakkah engkau berperang? Faqala, maka beliau mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal islama buniya ala khamsin. Sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Islam itu dibangun di atas lima hal. Syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'i zakah wa siyami ramadan wa hajjil bait. Dan kelima perkara ini adalah perkara yang sifatnya fardu ain. Naam, yang merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Adapun al-jihad, menyerang musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, itu hukumnya fardu kifayah. Nah, oleh karena itulah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ketika ditanya, tidakkah engkau berperang? Kemudian beliau menjawab dengan hadis ini, yang maknanya menunjukkan bahwasanya berperang ikhwan bukan termasuk perkara yang harus atas setiap individu. Kenapa? Karena Islam dibangun di atas lima hal ini. Inilah yang wajib atas setiap individu. Baik. Wallahu ta'ala alam. Ini maksudnya bukan Abdullah ibn Umar ingin meremehkan keutamaan berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau seorang yang sangat bersemangat untuk ikut berperang bersama Rasulullah SAW sampai dulu ditolak karena beliau masih terlalu muda. Nah, masih terlalu muda sehingga tidak diizinkan untuk ikut dalam jihad bersama Rasulullah SAW. Cuma di sini beliau ingin tegaskan mana yang betul-betul menjadi perkara yang sifatnya fardu ain dan mana yang fardu kifayah. Nah, ini berapa riwayat didatangkan Imam Muslim? 4 riwayat, akhwan, berkaitan dengan hadis bunyal Islamu ala khamsin. Nah, dan dari keempat riwayat tersebut, faedah yang sangat penting kita ambil, akhwan, dari perbedaan-perbedaan riwayat tersebut, bahwasanya urut-urutan antara haji dan siam Ramadan itu datang memang dalam bentuk, dalam dua bentuk. Terkadang dikedepankan haji, terkadang dikedepankan puasa. Kemudian juga berkaitan dengan tafsir untuk rukun yang pertama. Tafsir untuk rukun yang pertama, kita lihat dari perbedaan-perbedaan riwayat ini faedah yang sangat gamblang. Riwayat pertama disebutkan secara global ala ayyi wahdallah. Nah, rukun pertama adalah tauhidullah. Yang tauhidullah itu bagaimana ditafsirkan dalam riwayat kedua, ayyu'badallah wa yughfara bimaduna. Untuk hanya Allah saja yang diibadai dan selainnya dikufuri. Kemudian pada riwayat ketiga ditegaskan bahwasanya apa? Perwujudannya adalah dengan mengungkapkan dua kalimat syahadah. Nah, dengan mengungkapkan dua kalimat syahadah. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini juga akhwani fillah menunjukkan kapan saja disebutkan tauhidullah, maka yang dimaksud di situ apa? Tercakup yaitu tauhid, yang kedua yaitu menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya yang diikuti. Namanya dikenal dengan ittiba'ur rasul. Sudah tercakup karena Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam banyak ayat tentang diutusnya rasul kepada umat-umat dan termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ketika murajaah hadis-hadis ini, ikhwan, ambil dari setiap riwayat tambahannya saja. Ambil riwayat pokok hadis yang pertama. Adapun fawaid telah kita sebutkan di depan, bahwasanya hadis ini mengumpulkan padanya 5 rukun Islam. Yang kelima rukun ini biidznillah tabaraka wa ta'ala perinciannya akan kita lewati pada hadis-hadis yang akan datang. Mulai dari perkara tauhid, kemudian perkara salat, dan perkara zakat. Demikian pula puasa dan haji. Nasallallahu azza wa jalla ayyuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah walhamdulillahirabbil alamin.